Jika kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan, Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Semoga acara ini banyak membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kalau saja kita menyaksikan acara nikmatnya sedekah, guru kita Ustaz Yusuf Mansur telah memberikan kepada kita sebuah kajian menarik dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang sedikit kita sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI bahwasanya di ayat 152 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau mengingkarinya. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam kata Ustaz kajian ini. Bahwa barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sadar mungkin di dalam kehidupan kita banyak kita lalai, bahkan lupa kepada Allah. Dan terkadang kesulitan yang menghinggapi kehidupan kita membuat kita bangkit dan ternyata kita memang harus ingat kepada Allah. Tiada yang mampu menyelesaikan segala solusi masalah kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan datangnya kita bangun di tengah malam munajat kepada Allah menjadi salah satu bukti bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ingat kepada kita. Sebuah kebahagiaan dalam hidup jikalau Allah senantiasa mengingat kepada kita. Yang pastinya segala solusi dalam hidup ini akan mudah Allah berikan jalan keluarnya dan Allah mudahkan segala urusan kita. Nah pastinya kita ingin tahu lebih lanjut lagi ayat yang ke-153 yang nanti Ustaz akan menjelaskan kepada kita semua. Dan semoga dengan ikhlasnya kita, ridhonya kita duduk di masjid ini dan juga pemirsa yang ada di depan layar kaca Anda dengan tujuan mardhatillah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dekat kita, keluarga kita, orang yang bersama dengan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ujian itu menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakit yang menjadi kesembuhan. Dan mungkin juga di antara kita Anda yang sedang dalam segala terlilit hutang piutang, dan semoga dengan kasih sayang dan izin Allah kita terbebas dari hutang-hutang yang demikian. Tidak hanya hutang kepada manusia, tetapi juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan guru-guru kita seluruh Indonesia, terutama guru kita Ustaz Yusuf Mansur, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berkahkan kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita ngaji surah Al-Baqarah ayat keberapa? 152. Masih hafal? Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum. Yang sabar belajar mah. Alhamdulillah, namanya semangat deh. Fadhkuruni adhkurkum. Washkuru li wa la takfurun. Ini bukan syair. Ini adalah kalam Allah. Bukan kalamul bashar, bukan kalamnya manusia. Ingat padaku, aku ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku dan jangan melupakan aku. Ini sedikit pak, tapi dalam. Sebelum kerja, baru meniti rumah tangga, kita ingat dulu, nih dulu coba kita ingat-ingat. Sebelum punya perusahaan, sebelum kerja, kita mati-matian berdoa pada Allah, ya enggak? Salat duha supaya begini, salat duha supaya begitu. Ketika nganggur, ketika sakit. Banyak orang yang ketika kemudian sudah lepas, yang pertama kali dilupakan adalah justru Allah. Sebelum kerja, dua tuh duhanya. Harusnya setelah kerja, empat. Tapi yang terjadi setelah kerja, jadi gak punya waktu buat sholat duha. Habis. Masuklah kita pada kategori kufur nikmat. Karena gak punya kerjaan, asal azan, megang mic, megang mic, megang mic. Tuh kayaknya mic ada mereknya tuh. For Yusuf Mansur only. Hanya buat Yusuf Mansur. Iya, karena kita nganggur. Jadi muazin karena nganggur, bukan karena fadilahnya. Padahal fadilah jadi muazin, Masya Allah. Tapi gak apa-apa. Lah karena Anda hidup mulia sebagai seorang muazin, Allah beri nih kekaromahan muazzin. Di belakang ternyata ada seseorang yang memberikan pekerjaan atas izin Allah. Abis gitu gak azan-azan lagi. Mentang-mentang udah jadi kadip, udah jadi kabit, udah jadi manajer. Kayaknya kalau azan jadi dosa banget gitu kayaknya. Kayaknya sekarang ini pak, sekarang ini nih. Kalau jadi muazzin tuh harus yang paling jelek jabatannya. Harus yang paling kacok. Kedudukannya secara manusia. Coba orang-orang mulia. Makanya saya salut tuh sama guru saya. Said Agil Munawar. Profesor, doktor, Kiai Said Agil Munawar. Pas beliau jadi menteri. Azan, azan aja. Gak ada urusan tuh. Oh, aneh menteri nih, maaf nih. Aneh imam aja deh. Aneh menteri. Yusuf Mansur gitu juga. Satu kesempatan Ustaz Albar, aneh datang. Bukan menjadi khatib, jadi Bilal. Cakep gak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang bingung. Ustaz Yusuf kirain jadi khatib, jadi Bilal. Emang jadi Bilal apa yang aneh? Apakah Anda sudah tinggi kedudukannya lalu Anda enggak boleh nyapu di depan perusahaan? Ih bapak nyapu bangkrut ya, gitu. Nyapu dia kata bangkrut sekarang. Fadhkuruni adhkurkum. Ini mereview yang kemarin sebelum kita berangkat ke ayat yang 153. Ingat padaku, aku ingat pada kalian semua. Bersyukurlah padaku dan jangan melupakan aku. Subhanallah. Dalam, dalam. Tapi emang kita adalah orang-orang yang pelupa. Karena itulah Allah hadirkan orang-orang yang mengingatkan. Ketika tidak lagi ada yang mengingatkan dari sisi orang, Allah berikan dari sisi alamnya. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Aku timpakan buat kalian semua keburukan dari yang kalian lakukan. Supaya apa? Supaya kalian kembali. Semua ada message dari Allah. Ada pesan dari Allah. Kita sakit di kanan. Pesannya apa? Tapi karena kita tidak memahami pesannya apa, yang kita langsung cari obat. Bukan, tangan lo tuh pada suka tanda tangan yang gak benar, maka aku kasih sakit. Karena gak dengar dia berobat, sembuh gak? Sembuh, namanya juga berobat, sembuh pak. Tapi karena pesannya belum masuk, Allah geser ke tangan kiri. Tangan kiri diobatin sembuh, Allah geser ke kaki kanan. Kaki kanan sembuh, Allah geser ke kaki kiri. Tapi tetap tidak dapat pesannya, Allah kasih sekujur badannya sakit. Tentu di sebagian lain saya bilang, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian yang lain adalah azab. Kakinya enggak pernah dibawa ke masjid. Tangannya tidak pernah ditaruh di kuping tanda dia azan. Akhirnya Allah kasih itu. Kalau pesan itu dapat, maka insya Allah. Pesan apa sih? Pesan untuk mengingat Allah. Nah gitu. Insya Allah pemirsa, ya kita sama-sama sholat subuh dulu. Habis sholat subuh, nanti kita mengaji ayat 153-nya. Silakan nanti kalau ada pemirsa yang mau telepon, nanti Ustadz Albar akan memandu. Ya, mari kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sama-sama menegakkan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu. Ista'inu bis sabri was salah. Inna allaha ma'as sabirin. Coba dihafal dulu. Ditutup Qur'annya. Qurannya ditutup. Qurannya ditutup. Ditutup Qurannya, kita hafalin dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. يا أيها الذين آمنوا استعينوا. Ibu-ibu coba 1 2 3. Kalau rame-rame memang pada hafal ya. Coba nih. Permisi, Pak. Permisi. Nih, Nenek. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Suaranya kayak 16 tahun . Siapa lagi yang mau baca? Sini, baca. Di sini maju ke depan. Indonesia menghafal ya. Kita harus mau menghafal satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat itu insya Allah bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Gampang kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina Ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu ista'inu bis sabri was salah ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Pemirsa yang merasa sudah hafal, ya, kita ramein Indonesia menghafal. Silakan telepon ke TPI. Ya, nomor teleponnya Ustaz Albar kasih tahu. Telepon ke TPI yang bisa masuk langsung ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Baik. Pemirsa di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di telepon interaktif di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Ada hadiahnya Ustaz, kasih tahu. Hadiahnya CD Miratal Ar-Rahman dari Ustaz Yusuf Mansur. Dan juga yang ngumumin insya Allah dapat juga. Iya, saya lewat layar kaca ini sambil nunggu telepon dari pemirsa ya. Yusuf Mansur nih manusia, asli manusia. Lihat nih kaki saya lihat. Tuh. Masih napak, ya. Namanya masih manusia tuh. Kok agak ngambang. Yang namanya manusia tempatnya salah. Alhamdulillah, Bu, untuk menunjukkan ya kekuasaan Allah dan kecilnya hamba Allah yang namanya Yusuf Mansur, Allah Karim. Baru 1-2 hari CD Ar-Rahman dirilis. Ampun, yang ngoreksi saya anak kelas 4 SD. Anak kelas 3 SD. Aduh, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, saya salah baca. Ada track 5 yang saya salah baca. Itu kan CD dimaksudkan supaya menjadi panduan orang ngapal ya. Ya panduan orang ngapal, diulang-ulang gitu. Kayak kemarin Tabarok kan. CD Tabarok juga gitu, diulang sampai berapa kali tuh. Ya silakan. Ada yang telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya Pak, Anda berhak mendapatkan hadiah umroh. Kita tunggu di Jeddah. Ya. Pak, Bapak dapat CD Ar-Rahman. Mau 1 apa mau 10? Halo? Halo. Ya Pak, dari siapa ini? Dari Parung, Pak, di Toraja. Dari Parung? Oh, dari Toraja. Subhanallah. Palu. Toraja, Pak Ustaz. Toraja, betul. Dari Toraja. Iya. Iya, Pak Ustaz. Pak, siapa namanya tadi? Pak Rum, Pak. Pak Rum, ya. Pak Rum, mau CD Ar-Rahman 1 atau 10? Ya, dari Pak Ustaz sajalah. Saya kasih 20 ya. Nanti saya kirim ke Toraja, bagi-bagiin ke saudara-saudara Bapak ya. Ya silakan ditunggu bacaannya. 1, 2, 3 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Inna Allaha ma'as sabirin. Subhanallah. Pak, saya tambahin 10 lagi kalau Bapak tahu artinya. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya salat itu, sesungguhnya sabar itu. Iya, nggak apa-apa, namanya usaha. Ya, berarti kan benar nggak megang Quran dia kan? Iya benar. Ya, silakan terusin Pak Rum. Ya ayyuhalladzina amanu astainu bisabr. Iya dah. Ya, udah. Pak Rum dapat 20 sama bonusnya 1 ya. 21. Alhamdulillah. Pak Rum, bagaimana apa kesan Bapak terhadap ini nikmatnya sedekah ini? Ya alhamdulillah Pak Ustaz, banyak yang saya nikmati selama ini. Alhamdulillah. Salam sama kawan-kawan di Toraja ya Pak. Iya. Iya, subhanallah. Itu ya, negerinya kopi ya. Subhanallah. Ya, dan barokah negeri Bapak ya Pak. Iya. Iya, silakan di belakangnya Pak Rum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dari mana? Saya Ibu Erna dari Tegal. Dari mana tuh? Tegal. Berau. Oh, Berau, iya. Maaf ya pemirsa, kalau di sini nih di Masjid An-Nida emang kuping kita jadi rada-rada suai gitu. Ya, Berau, Berau, Berau tuh Kalimantan mana, ayo? Kalimantan Timur, terkenal sama apanya yo? Telur penyu. Iya, kalau nggak salah ya Bu ya? Iya betul. Iya, itu ada cerita lucu tuh. Tapi silakan Ibu baca Quran dulu. Silakan. Mulai pertama Pak Ustadz. Iya boleh, mulai pertama. Ditantangin kita. Silakan Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Azkuruni azkurkum. Cakep. Wazkuruni wala tazkurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, alhamdulillah. Ibu dapat hadiah Sidi Ar-Rahman dari TPI ya, dari PPPA. Insyaallah nanti 20 kita kirimkan. Nanti Ibu catat nomor. Terima kasih, ya sama-sama. Sama-sama ya, doain nih yang ada di sini biar semuanya bisa jalan-jalan ke Berau ya. Iya, Ustaz. Berau bagus, pantainya masyaallah. Ustaz udah pernah ke sono? Belum. Ke pantainya Ustaz, belum. Lagi, Ustaz. Bek? Ustaz kalau bisa kesini lagi ke Berau. Iya, saya belum ke pantainya soalnya, baru ke apa? Ke masyarakatnya. Ya, salam sama keluarga di sana ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang saya dikoreksi sama anak kelas 4 SD, anak kelas 3 SD. Jadi yang ngoreksi saya anak-anak SD nih. Subhanallah, saya salah baca di track 5. Mestinya fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Saya baca fiha. Subhanallah. Ya sudahlah, itu diambilnya live. Ya namanya juga pas lagi jadi imam kan suka ada salah-salahnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi dari saya. Memang saya salah baca. Ustaz salah baca kok enggak ditarik lagi? Ya bagaimana nariknya, udah di luar. Ya kalau gitu jangan, ya udahlah itu kan namanya manusiawi ya, salah. Alhamdulillah. Sama saya juga mau mengumumkan ini pemirsa. Ini yang masih pada dapat selebaran-selebaran gini nih. Nih coba, mana? Nih kamera, mana kamera? Lihat nih. Nih, yang masih dapat selebaran-selebaran kayak begini. Tuh ada tulisan The Miracle of Giving. Ini kan buku saya nih, The Miracle of Giving. Atas izin Allah saya nulis buku ini. Tapi dipakai sama orang-orang yang nyari duit dengan cara yang haram. Jadi dia nipu nih, nipu kita disuruh transfer ke sono ke sini sebagai sedekah. Padahal mah saya kagak nyuruh nggak apa, ya. Ini nggak ada alamatnya, nggak ada apanya. Di belakangnya nih ada kolom kesaksian-kesaksian macam-macam, dan kemudian akhirnya disuruh transfer tuh. Modelnya begini ya. Jadi terhadap yang transfer sih saya pikir karena itu niatnya sedekah, insya Allah nyampe. Walaupun ditipu ya, tapi nyampe lah. Kan nawa itu orang tetap sedekah. Nah, tapi terhadap yang nipu ini kita doain mudah-mudahan yang nipu masuk surga, amin. Karena dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kasih tahu nih, mengulangi lagi bahwa kalau ketemu selebaran yang kayak begini ya, tangkap orangnya, suruh sholat duha. Ya, suruh sholat taubat. Taubat deh kamu karena itu enggak benar ya. Mudah-mudahan pemirsa jangan menyesal yang sudah transfer, itu sudah jadi sedekah pada Allah, tapi jangan diulang lagi. Sedekahnya ke orang-orang miskin saja ya. Terima kasih, silakan yang mau lewat lewat dulu. Alhamdulillah. Pemirsa, Sidi Ar-Rahman itu sekaligus menjadi jawaban. Kan orang pernah ngelihat iklannya Sidi itu di TPI. Itu ada Ar-Rahman, ada Al-Mulk, ada Yasin, ada Waqiah. Ternyata begitu beli, kok cuma satu, cuma Al-Mulk doang. Itu ada orang yang beli mulangin lagi. Ini isinya bohong nih. Katanya empat, ternyata isinya satu. Memang itu CD dimaksudkan untuk Indonesia menghafal. Satu surah diulang-ulang terus gitu. Nah, sebentar lagi keluar yang Yasin. Sebentar lagi keluar yang Waqiah. Itu ngambilnya kan kalau lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat gitu. Kayak tadi itu saya sholat kan pakai surah Maryam pas sholat malam toh. Nah, yang gini kan ada rekamannya. Nah, rekaman itu yang kemudian kita edarkan. Kalau yang pengen tuh CD kemari ke TPI, insya Allah cuma 10.000 harganya. Ustaz bayarnya, emang bayar. Buat apa duitnya? Sekali lagi kita tegaskan, buat Indonesia menghafal. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, kembali kita kepada tema kita. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan jalan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik, di dalam kehidupan real di masyarakat, ayat ini bunyinya gimana? Ada seorang anak muda beli koran. Dia carilah kolom pekerjaan, lowongan pekerjaan, lalu dia lingkerin. Kemudian dia langsung kirim CV-nya dia. Oke? Okay? Itu tidak termasuk yang disebut di ayat ini. Kalau mau disebut di ayat ini bagaimana? Hari itu dia berniat untuk mencari koran. Tapi lebih dahulu dia mencari Allah. Dan ini memerlukan kesabaran, Pak. Memerlukan kesabaran. Sabar enggak dia? Nyari Allah dulu enggak? Dia sholat dulu nih duha, dua rakaat. Itu juga enggak langsung dia jalan. Dia kalem sholatnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Baru dia jalan nyari koran. Begitu dapat nih koran, tidak langsung dia buka. Dia taruh lagi di atas sejadah. Dia sholatin lagi sholat hajat. Dia bilang sama Gusti Allah, ya Allah, ini koran saya beli. Isinya enggak ada yang berguna buat saya kecuali Engkau memberikan gunanya. Jangan kasih mata saya melihat yang bakalan enggak manggil saya. Kasih saya mata yang melihat yang bakalan manggil saya saja. Sholat dua rakaat, buka koran. Setelah buka koran, dilingkerin. Jangan langsung ngirim CV. Sholat lagi dua rakaat. Kalem aja begitu. Setiap tahapan sholat, cakep. Jadiin ini SOP-nya marketing. Ada perusahaan pasti punya marketing, toh? Jadiin SOP. Kalian mau ketemu siapa hari ini? Insya Allah Pak, kita mau ketemu perusahaan A, B, C, dan D. Baik, kalian tahu siapa yang punya perusahaan itu? Tahu Pak, siapa? Haji Soleh, Haji Ahmad, Haji Mahmudin, Haji Gopur. Bukan. Yang punya itu perusahaan Allah. Ya. Sebelum ketemu sama tuh direksi, ketemu sama Gusti Allah dulu. Astagfirullah, iya Pak, subhanallah. Bapak sing soleh, ya Allah, Bapak soleh. Saya senang Pak, kerja di Bapak senang. Saya kerja sama orang yang ingetin saya sama Allah, senang, masya Allah. Allah lebih senang lagi Pak, Bu, karena diingat. Hambaku, aku kasih dia janji sama hambaku yang diingat aku. Ah, nyangkep. Sholat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Habis itu jalan nemuin tuh direksi. Buat seorang perempuan yang pengen jodoh gimana? Ada di sini pemirsa ya. yang sudah mengiklankan barangkali anaknya di 17 koran, dicari urgent. Titiknya sampai 3 kali itu tanda seru 3 kali. Anak saya udah perawan tua, 42 umurnya, tapi masya Allah masih top punya. Siapa yang punya kriteria A, B, C, dan D, silakan kirimkan SMS ke sini. Saya masih punya 3 anak yang belum kawin. Diiklanin nih anaknya di 17 koran, Pak. Kalau Allah enggak redo aja. Tapi ini anak disembunyikan, dikunci di gudang. Di gudang, di kamar. Tega amat orang tua. Tapi Allah berkehendak, kebuka juga tuh, Pak. Jadi gimana caranya nyari jodoh? Jangan sekedar nyari jodoh, cari Allah. Datang SMS, kamu jangan kemana-mana. Saya mau datang, siapkan sejumlah uang. Kalau tidak, saya sudah bawa polisi. Saya akan jemput kamu kalau kamu tidak bayar. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat Allah. Ingat Allah. Ancaman itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Kita sholat 2 rakaat ngaku salah sama Allah. Dulu kita niat ngutang emang niat ngemplang. Sekarang tahu rasa. Nah, kita minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat, kirim polisi yang ada jenggotnya ya Allah. Emang urusannya apa polisi aja? Kali aja kalau ada jenggot emang kaleman dikit. Ya Allah, kirim orang yang nagih ini Allah dalam keadaan dia duitnya banyak. Bukakan pintu rezeki yang banyak buat dia ya Allah. Sehingga datang kemarin nagih sekedar nagih. Tidak bawa saya. Oh gitu. Ingat Allah. Begitu datang nih padahal SMS-nya kacau-kacauan tuh. Assalamualaikum tuh. Itu sholat duhanya 4 rakaat tuh. Kalau sholat duhanya 2 rakaat, assalamualaikum. Masih gitu. Kalau sholat 4, assalamualaikum. Ya, rendahan dikit. Mau melahirkan, suami ingat Allah. Begitu suami nganter istri ke bidan, suami minggir sebentar sholat di samping sejadah, apa di samping dipannya istri. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Aku nemenin tetap tiada daya. Tapi kalau engkau nemenin, ya Allah, mudah-mudahan ada daya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Anak yang di dalam juga subhanallah lagi berontak, diam dulu dia. Bapaknya lagi sholat. Benar. Coba pegang tuh perut istri. Sambil baca bismillah. Ya. Saya begitu, Bu. Istri saya buka, dia punya perutnya. Tawa. Ini bukan jorok, memang ngajarin nih. Saya tempel tangan saya dalam keadaan tangan yang sudah berbalut wudu. Beuh, subhanallah, Pak. Alhamdulillah anak saya, Pak. Alhamdulillah. Dan doanya nenek-neneknya juga, doa guru-gurunya. Tapi saya ingat tuh waktu kecil gitu. Pegang. Saya bacain Fatihah. Habis itu saya kelitikin dari istri saya. Iya, bikin senang istri kan. Subhanallah. Waladdolin amin. Tangannya gini. mana kamera, kamera nih, tangan saya nih. Woi, mana kamera nih, tangan saya lihat. Mana? Oh, enggak tuh di TV kagak tuh. Nah gitu. Ini para ayah ya, para ayah mesti bercanda sama istri. Mesti rajin-rajin bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, walad dolin, amin. Ketik-ketik gitu. Istri pasti ingat, Pak, ingat terus. Nanti dia kangen sama kita. Ya Allah, mana yang ngelitikin gak ada nih. Gitu, dikangenin. Ingat Allah, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfur. Ingat Allah. Ingat Allah. Kalau masih bisa sholat, sholat. Bapak punya duit nih, udah rapi nih duit. Tinggal beli doang mobil. Ingat Allah, sholat dulu. Habis beli tuh mobil, datang ke rumah, sholat lagi. Mau pergi, sholat. Nyampe di tempat tujuan, sholat. Bukan cuma sholat 5 waktu, Pak. Sholat apa aja gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong masih ada satu segmen. Apa udahan nih? Masih satu, ya. Pemirsa, insya Allah nanti kita terusin ya. Kita ngaji lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Istainu bis sabri was salah. Istainu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis sabri was salah. Inna Allah ma'as sabirin. Insyaallah kita masih membahas satu segmen lagi setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, makin rapat ya, intervalnya makin rapat, 105.3 Al-Baqarah ini dipakai makin oke. Contoh, Bapak dipanggil nih interview. Mas tolong hadir jam 10. Interview. Untuk keperluan interview tolong hubungi saya. Itu kalau Bapak langsung telepon, wah tidak masuk kategori sabar dan sholat. Perintahnya kan jelas. Mas, untuk keperluan interview, tolong kontak saya. Yes. Jangan. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau masih sempat. Kalau sudah tidak sempat, kayak kemarin kita cerita, ada di busway, ada di kereta misalkan, ada di pasar. Cukup kita begini. Gitu. Dicopet. Ya, ente mah mikirnya jelek banget sih. Masa dicopet? Tega banget tuh copet gak tau orang lagi berdoa apa. Iya kali gitu kayak orang-orang, maaf ya. Kan orang-orang kadang-kadang gitu kan ya. Saya suatu saat ketika Paus Paulus kedua tuh meninggal dunia, wafat. Saya ngelihat koran judulnya Paus Paulus II bermodalkan dengkul. Saya pikir gini Pak, masa jadi Paus Paulus pakai duit? Jadi ketua MUI aja yang gak pakai duit, ketua NU besok nih pemilihan gak pakai duit. Kok ini modalnya dengkul? Maksudnya kalau modal dengkul kan cenderung gak pakai duit kan? Ternyata Masya Allah Pak Bu, karena penasaran saya beli tuh koran. Ternyata Paus Paulus tuh katanya, asal ada masalah datang, ada persoalan datang, dia begini nih, nih kamera siap-siap ya. Nih asal begitu masalah datang dia begini tuh. Ini yang disebut dengan modal dengkul. Dengkul, dengkul, dengkul mana dengkul? Mana TV? Ah, ini. Ini dia nih begini nih modal dengkul. Ya Allah Pak Bu, saya netes tuh air mata saya. Mestinya tuh yang lebih berhak istilahnya ya. Kita tuh begitu, tapi kita emang kacau sih. Ingat makan di tengah. Bukan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kayak anak-anak orang gitu loh, anak-anak orang lain, yuk oh, cakep-cakep. Ibunya berdoa, bapaknya duduk, lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, siapa yang dapat giliran berdoa pada hari ini? Lalu anaknya ngacung, saya mah, ya silakan berdoa. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu untuk makanan yang kami makan. Ya Tuhan, berikan berkat-Mu untuk semua orang yang membuat kami makan pada hari ini. Ya Tuhan, yang maha mengenyangkan semua orang yang makan. Kalau kita enggak tuh. Sambil kakat kaki, sambil ngobrol. Sampai mana kemarin? Mana? Allah gak diingat. Harusnya kita ingat Allah tuh kita tuh. Gitu. Nah itu modal dengkul. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi gak bisa wudu, gak bisa sholat. Ya seperti itu saja. Taujihkan kita punya hati, pikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beristighfar, kita berdoa. Ya Allah terima kasih ada SMS masuk. Ada interview dan saya suruh mengontak dia. Kalau saya tunggu nanti saya pulang, lamaan ya Allah. Saya berdoa kepada-Mu, minta izin, saya mau nelpon dia. Wah, cakep tuh. Kalau perlu kita minggir nyari musola bentaran, sholat. Dulu nih, dulu sebelum saya, ya inilah salahnya saya. Sebelum terkenal ya, Ustaz GR Ahmad sih, emang bener sekarang saya terkenal, alhamdulillah. Dulu sebelum ngetop, ya ampun saya bisa sholat di pinggir jalan tuh. Enak banget tuh. Ada panggilan nih, ada tausiah. Ustaz, tanggal sekian, sempet enggak? Saya minggir bentar. Saya minggir aja. Sholat hajat. Iya, sholat hajat. Atau sholat mutlak. Sholat sunat aja gitu, gak pakai embel-embel. Ya Allah, sholat sunatan saja udah. Sholat sunatan, rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar gitu. Kalau mau cakep ya soleh sunatal hajat gitu aja. Habis itu baru saya jawab, di mana? Kapan? Ah gitu. Nah, ibu bapak gitu. Nah saya punya lembaga juga gitu tuh. Ada yang benar, ada yang gak benar. Maksudnya apa? Ada langkah yang benar kapan? Kalau teman-teman pada sabar. Saya sabar. Tapi ada langkah yang tidak sabar. Ada langkah yang tidak benar. Akhirnya jadi utang. Mau bikin taman. Kalau saya gak sabar, langsung panggil tukang taman. Akibatnya apa? Tagihan. Mau bangun sesuatu. Mau ngerenovasi sesuatu. Karena rundown-nya salah. Salah lagi tuh. Karena rundown-nya salah, yang kita panggil supplier, kontraktor. Betul sih, tapi panggil Allah dulu. Dudukkan Allah tuh. Set. Set. Gak tauhid tuh, ya sudah lah. Ini kan buat ngajar. Gak hitam putih toh. Taruh urusan kontrakan kita yang mau kita bangun. Taruh tanah kosong kita yang mau kita bangun. Taruh rumah kita yang mau kita perbaiki. Taruh pesantren yang mau kita renovasi. Salatin dulu tuh. 7 malam, 7 pagi. Hari ke-8 baru panggil tuh. Kontraktor ABC panggil. Tapi setelah kita ke Allah. Nah manakala saya dan teman-teman di pesantren tidak disiplin. Ancur-ancuran. Dan sudah terbukti. Tapi di bagian gedung yang lain. Yang rapi ketuanya. Komandannya rapi. Cakep pak, cakep. Asli cakep. Allah beresin, duitnya ada buat bayar. Tapi yang begini nih yang langsung panggil kontraktor, rata-rata kita ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Berumah-rumah, sebelum dapat jodoh udah sholat. Begitu ada yang datang nanya, anak kamu sudah berjodoh belum? Ah, kalau belum kebenaran. Saya punya tetangga juga belum berjodoh. Saya bawa ke sini ya. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, saya pamit dulu. Begitu dia keluar, ibunya sholat, bapaknya sholat, anaknya sholat. Telepon 2 hari lagi, kapan janjiannya? Oke sebentar, setengah jam saya telepon balik, bisa? Emang lagi sibuk? Enggak sih, mau nanya dulu. Nanya apa? Anu janjian doang kok. Mau nanya Allah. Iya, saya tungguin setengah jam, sholat. Telepon lagi ke dia, oke minggu depan. Begitu dia bilang, setuju minggu depan saya bawa calon jodoh buat anak kamu, sholat lagi 2 rakaat. Di hari H setelah janjian, sholat lagi. Ternyata alhamdulillah misalkan tidak sesuai dengan kita punya, kemau sholat lagi. Atau sesuai dengan kita mau, sholat lagi. Menentuin tanggal, sholat lagi. Nyari tempat, sholat lagi. Bikin undangan, sholat lagi. Ngeproof barang cetakan, sholat lagi. Pergi ke cetakan, sholat lagi. Ngundang orang, sholat lagi. Terus begitu sholat. Istainu bis sabri was salat. Mau bikin anak, sholat dulu. Cakep. Bener pak, bu, betul itu. Dek, ini malam pertama. Kita sabar ya. Kita tidur dulu. Kita sholat malam dulu. Habis sholat malam, baru deh. Kita bikin malam pertama yang paling indah dalam kehidupan kita. Bah. Subhanallah. Masya Allah, cakep pak. Kelihatannya kesiangan, kecapean. Ya, gagal. Cakep. Begitu tuh modelnya ya. Mau ngajar, sholat dulu. Setelah ngajar, sholat lagi. Mau kerja, sholat dulu. Setelah kerja, sholat lagi. Nah, atas dasar inilah takutnya kita lupa Allah syariatkan ada sholat duha, ada sholat malam. Apa tuh tujuannya? Buka tutup botolnya cakep. Kan gak mungkin semua orang bisa kayak gitu. Mentam-mentam sholat. Lah kapan kerjanya kan begitu. Kumpulin semua di dalam sholat duha. Dikumpulin semua dalam sholat malam. Lapor pagi dan lapor malam. Selesai. Insya Allah kita ketemu lagi ya di Selasa Rabu yang akan datang. Pemirsa yang pada pengen ketemu Yusuf Mansur, pengen silaturahim, kesini aja dah. Ini kayak teman-teman nih pada kemari, kita silaturahim di sini. Yang bawa bubur, bawa bubur. Yang bawa lontong ya. Yang bawa nasi ulam, nasi goreng. Ya insya Allah kita sarapan pagi bersama ya. Terima kasih Ustaz Albar. Mudah-mudahan saya diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang surah Al-Baqarah ayat 153. Semoga sabar dan salat kita kita jadikan sebagai penolong segala kesulitan kita. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu yang apabila diberikan cobaan ujian oleh Allah, dia berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.